yang mereka mau membayar jizyah kepada umat Islam. Jadi akad dhimmah itu adalah asuransi yang dibayarkan atau keamanan yang dibayarkan oleh orang-orang, keamanan yang diberikan kepada orang-orang yang mau membayar jizyah kepada umat Islam. Wa ta'ahadal muslimina bi iltizami ahkam syariah Islamnya fil hudud qal qatli was-sariqati wal-'ardi. Dan selain mereka membayar jizyah, mereka juga berjanji kepada umat Islam untuk taat terhadap hukum-hukum Islam di dalam masalah hudud, seperti membunuh, kemudian mencuri, dan juga dalam masalah harid. Harid ini adalah masalah apa? Masalah kehormatan, seperti masalah zina, masalah menuduh orang berzina, prostitusi, dan sebagainya. Jadi perlu kita pahami bahwa ahlu dhimmah itu ketika dia membayar jizyah, tidak serta-merta kemudian dia bebas melakukan sesuai keinginannya. Dia tetap harus menaati hukum-hukum hudud dan qisas. Ya. Bagaimana dengan masalah minum khamr atau minum makanan-makanan yang haram buat umat Islam? Mereka boleh selama tidak menampakkan diri di hadapan umat Islam, selama tersembunyi di dalam rumah-rumah mereka sendiri. Tapi kalau kemudian mereka sengaja minum khamr di luar, di jalan, makan atau membuat babi bakar di halaman yang sekelilingnya umat Islam, maka itu akan terkena hukum juga. Ya, sama dengan yang kemudian makan dan minum di tengah hari di bulan Ramadan ketika umat Islam berpuasa. Nah, kemudian ba yang B kita lanjutkan, mayatawalla 'aqd dhimmah. Siapakah yang berhak melakukan akad, yaitu pimpinan tertinggi negara. Au naibuhu, atau wakilnya. Siapa wakilnya di sini? Yaitu gubernur-gubernur atau komandan-komandan pasukan saja. Ya, umara'ul ajnad faqat. Yaitu komandan-komandan pasukan saja, berarti sipil tidak berhak menerima. Tidak berhak memberikan akad dhimmah kecuali kalau, tapi dalam Islam yang namanya imam itu adalah pimpinan tertinggi tentara, panglima, dia harus militer. Ya, harus punya pengetahuan tentang militer, bukan sipil murni. Ya, dalam Islam yang namanya pimpinan tertinggi itu harus orang yang tahu tentang militer, bukan sipil murni. Kenapa? Karena menyangkut keamanan negara. Dan kalau kita lihat seperti di negara-negara Arab, itu kebanyakan raja-rajanya adalah punya latar belakang militer. Contohnya Raja Fahd yang rahimahullah, kemudian Raja Abdullah rahimahullah, kemudian Raja Salman ya hafizahullah, kemudian juga Raja Hussein di Yaman, itu juga punya latar belakang militer. Bahkan dia itu adalah adik kelasnya Prabowo di kemiliteran Amerika. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, ya. Dan di sini pun disebutkan bahwa yang menerima akad dhimmah hanyalah para komandan pasukan. Ya. Amma ghairuhuma falaysa lahu haqqun fi dzalik. Adapun selain keduanya yaitu imam serta wakilnya, maka tidak ada hak untuk menerima dhimmah. Bi khilafil ijarah wa ta'min. Berbeda dengan ijarah dan ta'min. Apa ijarah? Ijarah itu memberikan perlindungan secara personal. Dan ta'min juga memberikan perlindungan. Ya. Fa'innahu likulli muslimin dzakaron aw untha. Maka itu boleh bagi setiap umat Islam, baik laki-laki atau perempuan, ayyujira wa yu'amni radhiyallahu anha, telah apa? Telah memberikan perlindungan kepada seorang laki-laki musyrik pada waktu Fathu Makkah, itu penaklukan kota Mekah. Fa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarat lahu dzalika faqala qad ajarna man ajarti wa amanna man amanti ya ummahani. Jadi kemudian setelah memberikan perlindungan, Ummuhan ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya dia sudah memberikan perlindungan. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami telah memberikan perlindungan kepada orang yang engkau lindungi, dan kami memberikan keamanan bagi orang yang engkau berikan keamanan, hai Ummuhani. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran bahwa hal itu boleh dan sah. Ya. Karena itu personal. Jim, tamyizu al-dhimmati 'anil muslimin. Pembedaan antara ahlu dhimmah dengan umat Islam. Yajibu ayyatamayyaza ahlu dhimmati 'anil muslimina fi libasin wa nahwihi liyu'rafu. Jadi ahlu dhimmah walaupun bebas hidup di negara Islam, ya, yang menegakkan syariat Islam, tapi dia harus berbeda dengan umat Islam dalam pakaian dan lain-lainnya agar diketahui sehingga umat Islam tidak tertipu. Ya, kalau dulu pada masa khilafah itu ada ciri-ciri khusus untuk pakaian ahlu dhimmah. Ya. Baik dalam mungkin topinya seperti apa, jubahnya seperti apa, itu ada perbedaannya, tidak disamakan. Wa alla yudfanu fi maqabir muslimin, dia tidak boleh dikuburkan di pekuburan umat Islam, itu jelas. Kama la yajuzu yuqama lahum, sebagaimana tidak boleh berdiri untuk di mereka. Maksudnya tuh kalau jenazahnya lewat, kita tidak perlu berdiri untuk menghormatinya. Wala ayyabda'u bisalam, tidak boleh dimulai salam kepada mereka. Wala ayyatasaddaru fil majalis, dan mereka juga tidak boleh, ya, tidak boleh menjadi apa? Menjadi pimpinan-pimpinan dalam majelis-majelis. Tidak boleh jadi pejabat lah istilahnya. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Fa idza laqitum ahadun fi tariqi fattaruhu ila adyaqih. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka pepetlah ke pinggir. Maksudnya, jangan berikan keleluasaan. Ini baik diartikan secara harfiah ataupun diartikan secara majaz. Kalau secara harfiah berarti kalau ketemu di jalan, jangan kita beri kesempatan mereka untuk nyusul. Kalau diartikan secara majaz, maka jangan berikan mereka kebebasan di dalam negara untuk menjadi pemangku kebijakan. Ya, itu kalau di negara yang berdasarkan syariat Islam. Seperti itu. Kenapa? Sudah jelas ayatnya. Walam tardha 'anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu sudah jelas itu. Ya. Kalau ada yang kemudian mempermasalahkan, berarti imannya hilang. Ya, memusnahkan ayat tersebut. Dan ma yumna'u minhu ahlu dhimmah, apa yang terlarang bagi ahlu dhimmah. Yumna'u ahlu dhimmati min umur, ahlu dhimmah dilarang dari beberapa perkara. Minha diantaranya, awalan bina'ul kana'isi awil bi'a'i, membangun gereja-gereja atau sinagog-sinagog. Ya. Aw tajdidu man hadama minha, atau merenovasi yang sudah hancur. Jadi harus dibiarkan sampai runtuh, tidak boleh diperbaiki. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubanal kanisatu fil Islam wa la yujaddadu ma khariba minha. Tidak boleh dibangun gereja di dalam Islam dan tidak boleh diperbaharui yang sudah rusak. Ya, itu adalah hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsaniyan ta'liyatu bina'i manzilihi 'ala manazilil muslimin. Mereka tidak boleh membuat rumah yang lebih tinggi dari rumahnya umat Islam. Ya, kalau umat Islam cuma dua lantai, mereka tidak boleh dua lantai setengah atau tiga lantai. Ya, harus ada hukum yang mengatur, undang-undang yang mengandung untuk itu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, atau tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Islam. Dan ini berlaku secara umum. Salisan atadharu amal muslimina bisyubil khamri wa aqlil khinzir. Terang-terangan di hadapan umat Islam minum khamar dan makan babi. Awal akli wa syurbi fi nahari Ramadan, atau makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Bal alaihim ayastakhfu ayastakhaffu bi kulli ma huwa haramun 'alal muslimina khasyata ayyaftinul muslimin. Bahkan mereka wajib untuk apa? Untuk bersembunyi dengan semua perkara yang diharamkan atas umat Islam. Kenapa? Karena hal itu dikhawatirkan akan apa? Akan membuat umat Islam terfitnah. Ya, bisa jadi marah, ada yang jadi keributan, ya, atau bisa jadi ada yang tergiur yang ingin mencoba. Ya. Nah, seperti sekarang masalah rokok. Nah, kenapa banyak anak kecil mencoba? Karena banyak orang dewasa merokok depannya. Ya. Sedangkan orang tua tidak merokok saja, karena anaknya merokok, apalagi anaknya merokok. Bagaimana mau akan melarang? Ya. Bagaimana guru akan melarang merokok sedangkan dia merokok di luar? Ya mungkin di sekolah tidak, sekarang sudah ada aturan di lembaga pendidikan tidak boleh rokok, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Bahkan akan terkena pasal-pasal. Namun di luar itu, ya, kemudian muridnya melihat, maka tentu muridnya akan mengatakan umdu. Ya, itu Allah a'lam. Ba ma yuntaqadu bihi 'aqdu dhimmah. Apa hal yang membatalkan akad dhimmah? Yuntaqadu 'aqdu dhimmati bi umurin minha. Akad dhimmah itu menjadi batal dengan beberapa perkara di antaranya. Awalan al-imtina'u min badl jizyah, yaitu tidak mau membayar jizyah. Itu jelas, ya, karena awalnya mereka mendapatkan keamanan itu karena dengan bayar jizyah. Tsaniyan 'ada multizamihim bi ahkam syar'i allati kanat syartan fil 'aqdi. Mereka tidak melaksanakan hukum-hukum syariah yang merupakan syarat dalam akad dhimmah tersebut. Contohnya mereka, ya, berpelukan di tengah jalan, berciuman di tengah jalan, ya, karena itu merupakan perbuatan mendekati zina. Kemudian makan dan makan apa? Makan babi di depan umum dan selanjutnya. Salikan ta'dihim 'alal muslimin bi qatlin aw qat'i tariqin aw tajassusin aw iwa'i jasusin lil adu aw zina bi muslimah. Mereka mengganggu atau menyakiti umat Islam dengan pembunuhan, ya, membunuh umat Islam, atau dengan merampok di tengah jalan, begal dan sebagainya, atau menjadi mata-mata jasus, ya, spy, atau melindungi mata-mata musuh umat Islam, atau berzina dengan muslimah. Ya, berzina dengan muslimah itu termasuk menghilangkan akad dhimmah. Rabi'an ayyadzkurullaha wa rasulahu aw kitabahu bisu, yaitu menyebut Allah, Rasulnya dan kitabnya dengan sebutan-sebutan buruk, menghina, mencaci dan sebagainya. Jangankan aqdu ahlu dhimmah, muslim sendiri kalau menghina Allah dan Rasulnya secara terang-terangan, seperti membandingkan Rasulullah SAW dengan bapaknya, ya, itu sudah murtad dan sudah wajib dibunuh. Ya, mengomentari hukum-hukum Islam dengan miring itu sudah murtad. apalagi orang berpendidikan, maka tidak ada iqamatul hujjah lagi. Ya, itu sudah langsung vonis murtad. Kalau dalam hukum Islam itu wajib dibunuh. Ya. Tapi itu merupakan kewajiban imam, bukan kewajiban individu. Nah, sekarang wau, mal ahli dzimmah. Apa yang menjadi haknya ahli dzimmah? Di ahli dzimmati 'alal muslimina hifdzu arwahihim wa amwalihim wa 'aradihim wa 'adamu udhiyatihim. Wa ma wafu bi ahdihim falam yanqusu. Seorang ahli dzimmah itu mempunyai hak atas umat Islam. Apa haknya? Dijaga nyawa mereka, harta mereka, kehormatan mereka, dan mereka tidak sakiti selama mereka memenuhi janji mereka dan tidak mengingkarinya. Jadi selama poin-poin perjanjian akad dzimmah itu mereka taati, maka mereka tidak boleh diusik sama sekali. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man adza dzimmiyan fa ana khusmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti seorang zimmi, ahli zimmah, maka aku yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena dengan perbuatan itu dia sudah menjelekkan umat Islam dan juga secara tidak langsung menjelekkan ajaran Islam. Ya. Fa in hum nakathu 'ahdahum wa naqaduhu bi irtikabi ma min sya'nihi naqdul 'ahdi halat dima'uhum wa amwaluhum. Tapi jika kemudian mereka membatalkan atau melanggar janji mereka dan membatalkan akad mereka dengan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan akad dzimah tadi, maka otomatis darahnya dan hartanya menjadi halal. Mereka boleh diburu dan hartanya kemudian menjadi ghanimah atau menjadi fai. Duna nisa'ihim wa auladihim id la yu'khadhu al-mar'u bi dambi ghairi. Tapi itu tidak termasuk istri-istri mereka dan anak-anak mereka kecuali kalau melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena seorang tidak dibalas karena dosa orang lain. Jadi kalau suaminya yang melakukan perbuatan melanggar akad dzimmah, maka yang terkena hukum hanya suaminya, istri dan anaknya tidak terkena, ya, selama mereka tidak ikut-ikutan. Wallahu a'lam. Al-maddah at-tasi'ah, materi ke-9, fil hudnati wal mu'ahadati was-sulh. Tentang hudnah. Ya, hudnah ini adalah bisa dikatakan gencatan senjata, ya. Wal mu'ahadah perjanjian, was-sulh perdamaian. Jadi hudnah itu bisa dikatakan sebagai apa? Gencatan senjata. Alif al-hudnatu, tentang gencatan senjata. Yajuzu aqdu al-hudnati ma'al muharibin. Boleh mengadakan akad gencatan senjata, ya, dengan orang-orang yang memerangi. Idh kana fi dhalika tahqiqu maslahatin muhaqqaqatin lil muslimin. Jika perjanjian gencatan senjata itu, ya, akan merealisasikan maslahat yang benar-benar akan terjadi bagi umat Islam. Contohnya umat Islam sudah terdesak begitu, ya, dan ternyata musuh mengajukan senjata, maka kita boleh. Atau pasukan sudah kelelahan, ya, kalau dipaksakan juga belum tentu menang, tapi malah akan banyak kehilangan nyawa, maka boleh. Ya. Tapi kalau sepertinya umat Islam sudah hampir menang, mereka mengajukan senjata, ya jangan, karena akan merugikan. Apalagi kalau kita tahu mereka gencatan senjata itu menunggu bantuan dari luar, sedangkan umat Islam tidak menunggu bantuan dari mana-mana, maka jangan diterima akadnya. Faqad hadana sallallahu alaihi wasallam fi harubihi katsiran min muharibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan gencatan senjata dalam peperangannya dengan orang-orang berperang. Pemindali kemuhanan nuzul Yahudi Madinah yang anda nuzulih diha, diantaranya adalah gencatan senjata dengan orang Yahudi ketika beliau masuk ke Madinah. Ya, hatta naqaduha wa ghadaru bihi, sampai kemudian membatalkannya dan mereka berkhianat. Faqatalahum wa ajlahum anha, maka Rasulullah SAW memerangi mereka dan membersihkan Madinah dari Yahudi. Ya, siapa saja Yahudi di Madinah, diantaranya Banu Quraidah. Kemudian Khaybar, itu Khaybar itu benteng yang paling susah. Ya. Makanya sampai ada kemudian sebuah slogan, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaisy Muhammad sawfa ya'ud, sampai demikian. Ya. Ingatlah Khaybar wahai Yahudi, sungguhnya tentara Muhammad akan kembali, ya. Ba'al muahadah, sekarang perjanjian. Ya juzu 'aqdu muahadati 'ala mi'tadirahi wa husni jawari bainal muslimin wa 'alaihim, boleh mengadakan perjanjian ya untuk tidak menyakiti dan bertetangga dengan baik antara umat Islam dengan musuh-musuhnya. Idkana dalika muhaqqaqan limaslahatir rajihatil muslimin. Jika hal itu ya akan membawa maslahat yang benar bagi umat Islam. Contohnya dengan tetangga ya yang bukan Islam. Faqad aqada Rasulullah SAW al-muhahadat. Rasulullah SAW sudah mengadakan perjanjian-perjanjian. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, nafilahum bi'ahdihim manasta'in billah anasta'inullah alaihim, kita ya kita menunaikan janji kita kepada mereka lalu kita memohon pertolongan kepada Allah atas mereka. Artinya kalau sampai mereka kemudian melanggar janji, maka meminta tolong kepada Allah untuk apa? Untuk melindungi. Ya. Terus Allah Subhanahu wa taala firman, "Illa alladziina 'ahadtum 'ala al-masjidil harami famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin." Kecuali orang-orang yang berjanji, memberikan perjanjian 'ala al-masjidil haram, di Masjidil Haram. Barang siapa yang istiqomah kepada kalian, maksudnya istiqomah di sini adalah memenuhi janjinya kepada kalian, maka penuhilah janji kalian kepada mereka. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang menepati janjinya termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlal muahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan untuk membunuh muahid, yaitu orang kafir yang berada di negara muslim dengan perjanjian, seperti masuk dengan visa resmi. Ya, maknanya yang membunuh turis-turis di negara muslim itu turis bisa termasuk pada muahid karena mereka masuk secara resmi dengan apa? Dengan perjanjian, itu dengan visa tadi. Dan itu haram hukumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala muahidan lam yarah." Ya. Jadi, la akhisu bil ahdi wala la ahbisu, ya. Akhisu termasuk yang tidak dikirim. Jika sama-sama mereka hadir dalam peperangan. Ya. Jadi hadir dalam perangan 10 batalion, tapi yang maju hanya 10 batalion, maka ketika golimah hanya dibagi rata kepada 10 batalion yang 4 per 5-nya tersebut. Ya. Jadi tidak khusus bagi yang dikirimkan saja. Nah, itu masalah golimah. Dan golimah ini sungguh menjadi fitnah bagi orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Bayangkan ya. Kalau zaman dulu, ini tinggalkan bisa banyak. Ya, bisa banyak harta itu, bisa emas segala macam gitu ya. Ba al-fai. Fai itu apa? Al-fai huwa ma tarakahul kufaru wal muharibina min amwalin wa gharabu 'alaihi qabla ayyadahum wa yuqatalu. Nah, ini beda fai dengan ghanimah. Bai itu adalah harta atau barang-barang yang ditinggalkan oleh orang kafir dan orang-orang yang berperang, dan mereka kabur sebelum mereka diserang atau diperangi. Contohnya, ya, akan memerangi satu negara atau satu kota. Pas masuk kota itu sudah kosong, penduduknya sudah kabur semua. Maka barang yang ditinggal itu bukan ghanimah, tapi fai. Kenapa? Karena ditinggal kabur. Kalau ghanimah itu adalah yang ditinggal mati atau ditinggal dalam peperangan. Kalau sudah berperang kemudian kabur, maka itu ghanimah. Tapi kalau belum berperang terus kabur, itu adalah fai. Ya, kemudian ditafsirkan oleh orang-orang yang aliran sesat, ya, di Indonesia, kalau jika melihat barang milik bukan kelompoknya, dia diambil. Kenapa? Fai, katanya. Kenapa ditinggalkan begitu saja? Padahal bukan ditinggalkan, diparkir di situ, ya. Wah, itu fai, diambil. Seperti pemahaman bagian dari kelompok-kelompok sesat, ya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, hukumnya anal imama yatasarrafu fihi bil maslahatil khassah wal 'amal muslimina qal khumus min al ghanaim. Untuk fai ini tidak sama dengan ghanimah hukumnya. Kalau ghanimah bagaimana? 1/5 untuk imam, 4/5 dibagi kepada yang, ya, yang ikut berperang. Tapi kalau fai ini dah, fai tidak seperti itu. Imam menyalurkannya, ya, kepada maslahat khusus atau maslahat umum di antara umat Islam, sebagaimana imam menyalurkan 1/5 ghanimah. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak didapat dengan peperangan, maka hak sepenuh imam untuk mengaturnya untuk siapa. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, "Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasuli walil qurba wal yatama wal masakin ibn sabili kay la yakuna dawlatan bil aghniya minkum." Fai yang Allah berikan kepada rasulnya, maka dari apa? Dari penduduk negeri, maka itu milik Allah dan rasulnya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dai ibn sabil, agar jangan kuasa, agar jangan kekayaan itu berputar di antara orang-orang kaya saja. Ya, seperti itu. Apakah kemudian tentara itu dapat? Itu kebijaksanaan dari imam. Kalau dapat, dapat semua, kalau tidak, tidak semua. Atau dapat sebagian, tidak sebagian, itu kebijaksanaan imam. Karena itu masalah fai itu kebijaksanaan dari imam. Ya. Wallahu a'lam. Nah, sekarang yang ke jim al-kharraj. Apa itu kharraj? Al-kharraj huwa ma yudrabu 'ala al-ardi allati ihtallaha al-muslimuna 'an ghunwatan. Fa inna al-imama mukhayyarun 'inda ihtilalihi ardan bil quwwati baina ay yaqsimaha baina al-muqatilina wa baina ay yuqifaha 'ala al-muslimin. Kharraj itu adalah tanah, ya. Bagi maksudnya adalah bisa diartikan pajak, ya, atau upeti yang diambil dari tanah-tanah yang diduduki umat Islam dengan peperangan, ya. Maka pada saat itu jika ada seorang umat Islam menguasai satu negeri atau satu tanah dengan perangan, maka imam mukhayyar mendapatkan pilihan di situ ketika sudah dikuasai satu tanah dengan kekuatan adalah apa? Membaginya di antara para tentara atau mewakafkannya untuk umat Islam. Itu keputusan siapa? Keputusan imam. Wa adribu ala man hiya tahta yadihi min muslimin wa udhimin kharajan sanawiyan mustamiran yunfaqu ba'da jibayatihi fi solhi muslimin al-an. Nah, tapi dengan syarat apa? Bahwa kemudian diambil upetinya, ya, bagi orang yang memiliki kharaj itu, ya, memiliki tanah tersebut, baik itu muslim ataupun zimmi, secara tahunan. Jadi mirip pajak ini ya. Mirip pajak. Dan setelah diambil upetinya tersebut disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Baik apa? Baik untuk infrastruktur contohnya, untuk membangun rumah sakit contohnya, ataupun itu yang berlaku umum untuk umat Islam, ya. Kama fa'ala radhiyallahu anhu fima fatahahu min ardhi Syam, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap negeri Syam yang telah ditaklukkan. Wal Iraq wa Mesir, juga Irak dan Mesir, ya, dilakukan demikian juga. Kalau di Mesir itu ditaklukkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, sehingga ada masjidnya, Masjid Amr bin As, yang sampai sekarang masih berdiri. Dan itu merupakan masjid terbesar di Mesir. Ya, bisa menampung berapa ratus jamaah, ya, lupa saya. Berapa ribu, ya? Berapa ribu kayaknya, bukan berapa ratus lagi. Ada di pinggiran kota Kairo, di Fustot namanya, yang didirikan oleh Amr bin As sendiri, kota tersebut. Tanbih, perhatian. Lau salahal imamu adu wa ala kharajin muayyanin min ardihim thumma aslama ahli tilkar ardi fa'inal kharaja yaskutu anhum li majal islamihim bi khilafin ma futiha agunwatan. Nah, ini dia, ada perbedaan. Jika seorang imam berdamai dengan musuh, ya, damainya dengan cara bagaimana? Dengan musuh itu mengeluarkan upeti atas tanah yang dimilikinya, kemudian Islam, maka kharajnya tadi itu sudah gugur pas dia masuk Islam. Kecuali jika tanahnya itu dimiliki dengan peperangan, artinya sudah perang, tanahnya tidak diambil oleh umat Islam, tetap milik mereka, tapi harus bayar upeti. Nah, ketika mereka masuk Islam, tetap harus bayar upeti. Kenapa? Karena mereka awalnya bukan dengan berdamai, tapi karena ditaklukkan. Ya, itu bedanya. Fa'inahu in aslama ahlahu fima ba'du yastamidu mudhurban atil tar'adhinya. Jika mereka dia pemiliknya itu kemudian masuk Islam, ya tetap, ya, tetap bayar kharaj, tetap bayar pajak, ya, atas tanah tersebut. Dal al-jizyah, sekarang jizyah. Al-jizyatu dharibatun maliyatun tu'khadu min ahli dhimmati nihayatil hawli. Jizyah itu adalah pajak harta, pajak atas keamanan, yang diambil dari ahli dhimmah pada akhir tahun. Wa qadruha mimman futihat biladahum unwatan arba'ata dananir dhahaban. Nah, bagi yang negerinya itu ditaklukkan dengan peperangan, maka setiap tahun adalah membayar 4 dinar. Dinar pasti emas. Aw arba'una dirhaman fiddah, atau 40 dirham. Berapa itu? Silakan sajalah cari sendiri, ya. Ya, demikian. Tukhadu minar rijali balighina dunal atfali wan nisa. Tapi diambil hanya dari laki-laki yang baligh saja, yang perempuan, anak kecil tidak. Kenapa? Karena mereka adalah calon-calon pasukan. Ya, dan mereka juga adalah pemimpin keluarga. Wa taskutu 'anil faqiri al-mu'dami wal 'ajizi 'anil kasbi min maridin aw shaykhin haramin. Tapi jizyah ini kemudian gugur bagi orang yang miskin, tidak punya apa-apa, dan orang yang tidak mampu untuk apa? Untuk mencari nafkah, seperti orang yang sakit atau orang yang sudah tua renta. Amma ahlu sulhi fayukhadu minhum ma salahu alaih. Adapun orang yang mendapatkan perjanjian damai, maka mereka membayar sesuai dengan perjanjiannya. Kalau perjanjiannya cuma ada satu dinar, satu dinar. Perjanjiannya 10 dirham, 10 dirham. Ya, tidak mesti 4 dirham. Ya. Wa bi islamihim tasqutu ankum kafah. Tapi jika kemudian ahlu zimmah atau ahlu sulhi itu masuk Islam, maka jizyahnya langsung gugur. Tidak wajib lagi bayar jizyah. Wa hukmul jizyati annaha tusrafu fil masalihil 'amah. Adapun jizyah itu maka disalurkan untuk kepentingan umum. Ya, bukan untuk pribadi. Wal aslu fiha, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal bil akhiri wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tal jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Mereka tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Dari orang-orang ahli kitab sampai mereka bayar jizyah, dan mereka saghir, yaitu mereka itu tidak punya kuasa apa-apa, kerdil. Ya. Itu jizyah. Sekarang an-naflu. An-naflu ma yaj'aluhu al-imamu liman talaba ilaihi al-qiyamu bi muhimmatin harbiyah. Naflu itu adalah orang yang apa, honor yang diberikan oleh imam kepada orang yang diberikan tugas peperangan. Ya. Fayu'tihim ziyadatan 'ala sahamihim syai'an minal ghanimati ba'da ikhraji khumusiha. Maka orang-orang yang diberikan tugas tersebut diberikan lebih dari bagian mereka dari ghanimah setelah dikeluarkan seperlimanya. Contohnya kalau dia infanteri tadinya harusnya dapatnya satu, ya jadi dapat dua atau satu setengah. Yang kavaleri harusnya dapat empat karena dia jadi utusan imam, ya maka dia jadi empat setengah atau mendapatkan lima, ya seperti itu. Ala al-yazida an-naflu ala rubu'. Tapi nafal itu tidak boleh lebih dari seperempat. Id kana isalu ma'inda dukhuli ardil aduwi wala. Jadi apa namanya? Tidak boleh lebih dari seperempat jika mereka itu diutus ketika masuk ke tanah musuh, ke daerah musuh. Wala ala thuluthi in kana ba'da ruju'ihim minha, dan juga tidak diberikan lebih dari sepertiga jika diutus setelah kembali dari negara musuh, ya. Berdasarkan perkataan Habib Ibn Maslamah, syahidtu Rasulullah SAW nafala rubu'a fil bidayati wa thulutha fil raja'ati. Jadi Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW memberikan seperempat fil bidayah, ini yang maksudnya ketika berperang, wa dan sepertiga ketika pulang, artinya sudah pulang masih dikirim lagi, ya, maka dapat sepertiganya. Contohnya apa? Contohnya orang yang dijadikan mata-mata, itu kan tugas khusus dibandingkan dengan pasukan yang lain, maka dia boleh dapat lebih. Nah, kalau jadi mata-matanya itu ketika berperang, maka dapatnya seperempat. Tapi kalau jika berjari mata-matanya setelah pulang, maka dapatnya sepertiga. Besar mana nih? Kenapa? Yang harus disuruh pulang dikirim lagi, ya. Artinya itu cukup berat kan? Harus sudah pulang dia dikirim lagi untuk lihat kira-kira nyerang lagi nggak musuhnya, begitu. Ya seperti itu. Atau suruh tinggal jaga di sini. Nanti kalau sepertinya ada pergerakan, laporkan kami cepat-cepat, seperti itu, ya. Tapi kalau sepertinya bareng-bareng kan lebih mudah, lebih ringan. Kenapa? Karena ada di belakang mereka. Tapi kalau dikirim lagi, mereka di belakang teman-temannya. Berbeda ya, seorang yang berada di depan teman-temannya, orang yang di belakang teman-temannya. orang-orang pulang dia tinggal. Contohnya seperti itu, ya. Wallah. Nah, sekarang yang terakhir al-mada al-hadiyata asyrata fi asra al-harb. Tentang materi ke-11 tentang apa? Tentang tawanan perang. Ikhtalafa ahlul ilmi minal muslimina fi hukmi asrul harbi minal kafirina hal yuqtaluna aw yufadun aw yumannu alaihim aw yustarqun. Para ulama, ulama Islam itu berbeda pendapat tentang hukum tawanan perang di antara orang-orang kafir. Apakah dibunuh atau diminta tebusan atau diberi pengampunan atau dijadikan budak. Wa sababu ikhtilafihim wurudul ayatil mujmalati fi hadzal bab. Mereka berselisih pendapat. Kenapa? Karena ayatnya global dalam masalah tawanan perang ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tadarrab riqabi hatta idza akhantuhumuhum fashuddul wathaq, fa imma mannan ba'du wa imma fidaa." Maka tebaslah leher-leher. Maka jika akhantuhumuhum kalian melawatnya fashuddul wathaq, maka ikatlah kuat-kuat jika sudah menahan mereka. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Apakah nanti diberikan pengampunan atau tidak, yaitu apa? Apa tidak? Tebusan. Ya. Fadil ayatul kalimatu tukhayyir al-imam baina ayyamuna 'ala al-asra fa yutlaqu sirahum biduni fida ayu fadihin bima yasha'u min malin aw silahin aw rijal fa rijal. Jadi ayat ini yang mulia ini menunjukkan imam itu mempunyai pilihan antara membebaskan mereka tanpa ada balasan apapun atau mereka ditebus, ya, dengan apa yang diinginkan imam, baik itu harta atau senjata ataupun orang-orang, contohnya tukar tawanan, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, faqtulu musyrikin haitsu wajadtumuhum. Firman Allah, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapatkannya. Qadiyatan biqatil musyrikina duna asrihim alaihim aw yufadu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membunuh orang musyrik dan tidak apa? Tidak menawan mereka atau tidak meminta tebusan. Jadi di sini ayatnya ada dua hal yang sepertinya bertentangan, ya. Gaura annal jumhur yara anna al-imama mukhayyir bainal qatli wal fadati wal manni wal istirqaqi bima yarahu salihul muslimin. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama itu kemudian mengatakan imam itu punya pilihan antara membunuhnya atau meminta tebusan atau memaafkan atau menjadikannya budak. Mana saja yang maslahat bagi umat Islam, ya? Karena dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW membunuh sebagian tawanan dan kemudian sebagian lagi mendapatkan apa namanya ditebus, sebagian lagi apa namanya dibebaskan, dan itu apa namanya bitasarufun bihaqqil maslahatil 'ammatil muslimin, itu dilakukan sesuai dan berlaku bagi maslahat umat Islam secara umum. Makanya seorang imam bukan orang yang bodoh, harus orang yang pintar, harus ahlu ijtihad yang tahu paham masalah agama, ya. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai disitu selesai pembahasan kita tadi tentang masalah jihad sampai kepada masalah apa namanya masalah tawanan perang. Insyaallah di sini akan datang kita masuki pada pasal yang kedua tentang perlombaan, ya, kompetisi, kemudian tentang olahraga fisik dan akal. Wallahu a'lam. Pertanyaannya tabar. Sebenarnya dari Islam yang ingin bertanya dan pada akhirnya saya dilempar ke tas dulu. kesalahan dibanding bapak lain dalam muamalah. Yang kedua, yang nafal tadi, yang nafal itu berarti misalnya dia sebenarnya pasukan biasa hanya diberikan tugas khusus. Kalau dia terpisah, bagaimana? Misalnya dia tadi hanya maksanya sebagai mata-mata, apakah dia dapat nafal atau dapat nafal tidak dapat berlima atau dia sama dapat nafal dan dapat berlima? Sama ini yang kalau dia jaga tadi agak sih kayak seperti tadi yang jaga di perbatasan dan dia tidak ikut perang dan dia tidak minta perang, itu bagaimana sih? Apakah dia termasuk mendapat berlima atau tidak? Bisa kalau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dilakukan jihad? Wallahi saya tidak tahu. Ya. Dan penulisnya pun sudah meninggal dunia. Jadi tidak bisa bertanya saya. Dan itu tidak akan terpikirkan oleh saya kenapa seperti itu. Ya, jadi saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Nafal. Nafal itu secara bahasa artinya tambahan. Jadi maksudnya tambahan dari ghanimah. Selama dia ikut dalam pasukan, mau dia di front depan, mau di front tengah, mau di perbatasan, dia semua dapat ghanimah. Ketika dia mendapatkan tugas khusus, maka dapat nafal, dapat tambahan dari ghanimah tersebut. Apapun itu tugas tambahannya, yang penting tugas tambahannya berhubungan dengan perang. Ya, bisa paham itu ya? Jadi nafal itu tidak terpisah dari ghanimah. Nafal itu orang dapat nafal pasti dapat ghanimah. Dan tidak mungkin orang dapat nafal tanpa ghanimah. Karena dia tambahan ghanimah. Masa ada tambahan tapi ya, pokoknya tidak ada. Kan tidak ada orang yang punya tunjangan tapi tidak punya gaji pokok. Yang ada punya gaji pokok tanpa tunjangan, kan begitu. Ya, ini ibaratnya tunjangan. Ya. Nah, tentu kalau dapat tunjangan pasti punya gaji pokoknya, itu apa? Ghanimah tersebut. Nah, seperti itu, ya. Siapapun yang ikut serta dalam peperangan, orang yang jaga perbatasan, ya diperintahkan menjaga perbatasan atau untuk menjaga perbekalan, itu termasuk menyaksikan perang walaupun tidak ikut berperang. Kenapa? Karena dia punya tugas yang sama, yaitu apa? Kalau mereka berperang, kalau ini adalah untuk mengurusi orang yang terluka, orang apa seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Lagi? Sejarah, sejarah itu pohon. Soalnya pernah dengar katanya khalifah Umayyah itu, khilafah Umayyah itu mereka bilang kerajaan Bani Umayyah mereka sempat katanya Jason itu ditarik dari orang yang baru masuk Islam itu. Itu benar sama saya sebenarnya yang pas saya bawa ke Bani Hadis itu dibalikan lagi seperti channel semua. Memang ada seperti itu, ya, dinasti Bani Umayyah. Namun walaupun bagaimana, apa ada yang seperti itu. Seperti juga dimasukkannya makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam bagian masjid pada masa kapan? Bani Umayyah. Dan itu diingkari oleh para tabiin waktu itu. Ya, adapun sekarang kelihatannya bergabung dengan makam Nabi, tapi sebenarnya tidak, terpisah, ya. Jadi memang seperti demikian. Karena apa? Karena mereka sudah dinasti, bukan khilafah. Karena khilafah itu berakhir dengan apa? Dengan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Ya. Tapi Muawiyah masih khalifah. Muawiyah masih khalifah. Raja itu mulai dari siapa? Yazid bin Muawiyah. Ya. Namun antum perlu tahu, apapun yang terjadi di Bani Umayyah, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan prestasi Bani Umayyah. Apa prestasinya? perluasan daerah Islam itu terjadi hanya pada masa dinasti Bani Umayyah sampai ke Eropa, sampai ke Afrika. Dinasti Umayyah gugur, maka tidak ada lagi namanya futuhat Islamiyah. Penaklukan-penaklukan sudah tidak, sudah berhenti, tidak ada lagi. Bahkan terjadi pepecahan. Kenapa? Karena Bani Umayyah itu di antara keistimewaannya, mereka adalah orang yang menjaga kearaban mereka. Adapun Bani Abbasiyah, kemudian mereka banyak terfitnah dengan perempuan-perempuan Turki, perempuan Persia, yang kemudian istri-istri mereka itu menyetir mereka, terutama di apa namanya, di fase Bani Abbasiyah yang kedua, ya seperti itu. Dan di antara kelemahan Bani Abbasiyah adalah apa? Bani Umayyah masih bisa mendirikan negaranya mereka sendiri. Gimana? Andalusia, ya Abdurrahman Ad-Dakhil itu, di Abdurrahman Athani, ya di Andalusia beratus-ratus tahun, dan mereka tidak bisa mengejar. Kenapa? Di seberang laut, seberang benua, mempunyai armada laut. Ya, armada laut pertama kali Bani Umayyah. Seperti itu. Jadi, apa namanya? Tiga keistimewaan. Yang satu, dua keistimewaannya ada keistimewaan umum, yang satu keistimewaan khusus. Pertama adalah futuhat Islamiyah, penaklukan-penaklukan negeri itu terjadi pada masa Bani Umayyah yang mereka umurnya hanya sekitar 96 tahun. Tidak sampai 100 tahun. Bandingkan dengan Abbasiyah yang ratusan tahun, 400-500 tahun Bani Abbasiyah itu. Tapi yang terjadi masih pecah-pecah sana sini. Ya. Kemudian yang kedua, mereka yang pertama kali mengadakan apa? Armada laut. Yang ketiga, mereka tetap menjaga apa? Menjaga kearaban mereka. Bahkan orang-orang ajam kearabkan oleh mereka. Tersebarnya bahasa Arab pada masa Bani Umayyah itu. Sehingga apa? Sehingga kan ulama-ulama Islam berbahasa Arab tapi bukan orang Arab. Contohnya apa? Ulama-ulama hadis. Berapa persen yang Arab? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Yang lainnya Imam Bukhari. Bukhara jelas bukan Arab. Kakeknya aja Bardizbah namanya, bukan bahasa Arab. Muslim, Abu Daud, Hakim, Tirmidzi, ya, Daruqutni, Al-Hakim, Sibawaih, bahasa apa namanya, ahli Isma'u orang mana? Namanya Sibawaih, mana ada? Itu mau nominal sorat itu, ya. Nah itu ya, di antara keberhasilan dari Bani Umayyah seperti itu. Makanya Syiah sangat-sangat benci ke Bani Umayyah. Kenapa? Ya Asobiyah Persia di antaranya itu. Ya, dan yang menaklukkan mereka siapa? Bani Umayyah. Ya. Allah ana. Lagi? Itu belajar Bani Umayyah aja satu semester loh. Ya, saya di Azhar saat itu Bani Umayyah aja satu semester itu. Menurut Ahmad. Ya. Saya ingin tanya, itu Ahmad nggak dapat izin. Nah, baca di Rusia yang masalah tawaran perang ini pernah dari perselisihan pendapat antara Umar sama Abu Bakar dan Rasulullah. Nah, kalau Abu Bakar itu lebih condong ke ditebus, cuma kalau Umar itu lebih dibunuh. Nah itu bagaimana maksud dan ada kaitannya sama pembahasan itu sebelumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga itu pernah membacanya, pernah pelajarinya, membacanya itu dalam surat dan tafsir surat Al-Anfal, itu saya pelajari tahun 95 ya, waktu S1 ya, di salah satu dosen saya yang beliau sekarang sudah pensiun, profesor tafsir di Azhar. Jadi Rasulullah di antara Abu Bakar dan Umar berbeda pendapat, yaitu antara kalau Umar bin Khattab itu bunuh saja, jumlah kawanan itu adalah berapa? 70 orang ya. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq karena beliau lembut sudah di apa namanya tebusan, dan Rasulullah SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab sudah tidak masalah, itu kan hanya pendapat saja. Sampai suatu saat ketika itu Rasul Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab anhu, bertemu Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW sedang menangis. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, ada apa ini? Ya, jika aku bisa menangis, aku akan ikut menangis. Jika tidak, aku akan berusaha untuk menangis." Ya, karena melihat Rasulullah SAW menangis, ya, para sahabat, seorang sahabat, ya, melihat Rasul menangis, dia ingin ikut menangis juga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menangis tentu bukan karena cengeng, bukan karena lebay, ya, bukan karena putus cinta seperti orang sekarang, ya. Dapat IPK-nya 2,5 langsung nangis, ya. Maka diceritakan, karena apa? Tanya turun ayat yang memperingatkan Rasulullah SAW tentang masalah itu. Ayatnya lupa saya ingat. Masalah itu tawanan. Artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menegur kenapa mengambil tebusan, harusnya dibunuh. Maka kemudian di situ tafsir dijelaskan. Maka kemudian atas kesalahan tersebut dibayar kontan dengan apa? Dengan syahidnya 70 ahlu badar. Perang Uhud. Ya, ritasnya demikian. Tapi itu pada masa Rasulullah SAW. Adapun pada masa kita sekarang ini, jadi para ulama di para ahli tafsir kemudian memberikan penjelasan kenapa dibunuh. Karena pada saat itu umat Islam itu masih belum kuat. Jadi dibunuh itu untuk memberikan rasa takut buat mereka. Begitu. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq melihat ada masalah hati tambah untuk mengajarkan, mengambil ini. Kemudian masalah masih perlu baca tulis, perlu harta dan sebagainya. Ya. Seperti itu penjelasan para ulama. Tapi kalau untuk masa sekarang, nanti kalau sepertinya ya ada seorang khalifah, entah kapan ya, bukan khalifahnya tukang teriak ya, Hizbut Tahrir Indonesia bukan. Ya pakai toa kemana ya? Maka itu ada pilihan, ya. Karena itu yang tadi termasuk kepada apa? Hukum khusus kepada orang khusus pada masa yang khusus, ya. Tidak secara umum. Ada pun secara umum adalah nanti kembali kepada pencaksanaan Imam Polhan. Lagi. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan minggu depan tentang masalah pertandingan. Karena ada sebagian ustadz yang kemarin dalam materinya itu mengharamkan semua bentuk hadiah dalam pertandingan apapun itu, walaupun bukan hasil judi. Walaupun hadiahnya tersebut dari pihak ketiga, tetap tidak boleh, tetap haram hukumnya. Nah, apakah demikian atau tidak? Insya Allah kita lihat di kitab ini. Jika ada kebenarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, mohon Allah Subhanahu Wa Taala mengampun kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.